wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Ya Allah, ampunilah apa-apa dari dosa-dosa yang telah lalu dari diriku dan apa-apa yang ya baru ya yang terakhir dari dosa-dosa yang aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan ampunilah apa yang ya aku lakukan dari perbuatan-perbuatan rahasia ya, dan apa yang nampak dari diriku ya, dari kesalahan-kesalahan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, sesungguhnya engkau lebih mengetahui tentangku. Antal muqaddimu wa antal muakhir, ya, engkaulah na'am yang pertama, na'am, dan engkaulah yang mendahului dan yang mengakhiri. Anta ilahi, engkau adalah sembahanku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa bika, tidak ada daya dan upaya ya kecuali ya bersandar kepadamu. Wa kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail kal anwa'i al-atiyah, dan beliau membaca doa ini pada salat malam ya, seperti itu juga doa-doa berikut ini yang akan disebutkan oleh mu'alif di sini. Yang ke-10 ya, doa istiftah yang biasa beliau baca, dan ini biasa beliau baca pada salat-salat malam. Naam. Allahumma Rabbu Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, Fatirus samawati wal ard, Alimul ghaibi wa syahada, Anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Doa istiftah yang ke-10 adalah Allahumma Rabbu Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Ya Allah, Rabb Malaikat Jibril dan Malaikat Mika'il dan Malaikat Israfil. Ya, ini diantara nama-nama malaikat. Ya, dan setiap malaikat itu diberikan tugas masing-masing. Ya. Nah, seperti Malaikat Jibril alaihi salam itu memiliki tugas khusus, yaitu menyampaikan wahyu kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga malaikat yang meniupkan sangkakala pada akhir zaman nanti, pada hari kiamat nanti. Sebagian menyebutkan sangkakala itu ditiup ya 2 kali. Ya, ada yang mengatakan kalau tidak salah 3 kali. Ya. Ditiup pertama kali untuk mematikan seluruh makhluk. Kemudian tiupan yang kedua membangkitkan ya makhluk. Nah, ada juga malaikat yang tugasnya mengatur hujan. Ada juga malaikat ya yang tugasnya na'am menanyai ya jenazah di alam barzakh, orang yang telah meninggal, dari malaikat munkar dan nakir. Ya, ada juga malaikat penjaga neraka, penjaga surga. Ya, jadi malaikat itu memiliki tugas masing-masing dan jumlah malaikat itu sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidaklah yang mengetahui tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala illa hu, kecuali Dia. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, hadis Isra wal Mi'raj. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam satu malam dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, ya salat 2 rakaat, kemudian setelah itu diberangkatkan ya ke langit ya. Naam, dan beliau menuju ke langit itu bersama ya Nabi atau naam bersama malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Dan beliau lewati pintu langit pertama yang dijaga oleh malaikat, kemudian bertemu